Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah. Kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian kita, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita lakukan ini sebuah kebaikan di sisinya, dan salah satu sebab kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan insyaAllah pada pembahasan hadithiyah, fawaid hadith, yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Dan syarah Tawdhihul Ahkam min Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, yang masih berkaitan dengan akhlak seorang muslim, seorang yang mukmin. Berkata penulis, wa an Abi Sirmata radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dharra musliman dharrahullah, wa man syaqqa musliman sallallahu alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hassanah. Dari sahabat yang mulia Abi Sirmah, nama yang mungkin jarang kita dengarkan. Kalau dalam pembahasan hadis, sahabat yang sedikit hadisnya disebut mungkin, sedikit riwayatnya. Beliau berkata, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membahayakan muslim, maka Allah akan bahayakan dirinya. Dan barang siapa yang mendatangkan kesusahan bagi muslim, maka Allah akan datangkan kesusahan baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau berkomentar hadis ini hasan, tidak dhaif dan tidak sampai ke derajat yang sahih, di tengah-tengah. Tetapi secara ilmu hadis, hadis ini muhtajun alaih, bisa dipakai hujjah. Di sini beliau mau menjelaskan derajat hadis. Faqad hasanahu Tirmidzi. Kata beliau, penjelas atau pensyarah dari kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam. Beliau juga pensyarah kitab Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan hadis ini telah dihukumi hasan oleh Imam Tirmidzi. Qala, berkata Al-Manawi di syarh Al-Jami' Shaghir, berkata Imam Al-Manawi, beliau juga di antara pakar hadis, beliau menyebutkan dalam kitab syarah Jami' Shaghir, Ramadhan li husnihi al-mu'allif ay as-suyuti. Beliau berkata dalam kitab itu Al-Jami' Shaghir, hadis ini juga disyaratkan hasannya oleh Imam Suyuti. Warawahu Abu Dawud, demikian juga dikeluarkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, wasakata anhu huwa wal mundiri, tetapi beliau tidak menghukumi apa-apa. Demikian juga Al-Imam Al-Mundiri, wa azahu Ibnu Majah wal Nasa'i, demikian juga digabungkan riwayat ini oleh Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasa'i, ashabu sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, bahwa haditsun maqbul. Ya, Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i mengatakan hadis ini diterima. Wallahu a'lam. Wa hunaka syawahid katsirah lil hadits. Di sana ada syahid-syahid, penguat-penguat yang banyak. Jadi walaupun hadis ini secara riwayat ada salah satu rawi yang lemah, tetapi secara matan, ya, ucapan Rasul itu ada penguat-penguat. Minha ma fi sahihi Muslim, penguat matannya. Kalau matan itu ucapan hadisnya, kalau riwayat itu pembawa hadisnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Di sana diriwayatkan hadis, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa 'alaihi fasquq 'alaihi wa ghairu, yaitu dari hadis yang lain yang juga menguatkan lafaz hadis ini, apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa itu? Yaitu doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma ya Allah man waliya, barang siapa yang dia memegang min amri ummati, urusan umatku, syai'an, sesuatu, fasaqqa 'alaihim, kemudian orang ini menyusahkan umatku, fasquq 'alaihim, maka susahkan dia. Ini juga pemuat yang akhir, man saqqa musliman saqqallahu 'alaihi, barang siapa yang membuat susah seseorang, Allah akan bikin dia susah. Nah, doa ini juga sebagai acuan bagi para penguasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kekuasaan di pundak mereka itu untuk dipegang baik-baik. Yang apabila dengan kekuasaan tadi mereka justru membuat susah kaum muslimin, mendolimi rakyatnya dari kalangan kaum muslimin, maka yang membalas bukan kaum muslimin saja, tetapi Allah akan beratkan urusan dia. Dan ini doanya siapa? Khairul bariyah, sebaik-baik manusia, yakni Rasul. Yang Rasul alaihi salatu wasalam itu kalau berdoa mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin itu susah. Kalau zaman dulu para sahabat lari dari kepemimpinan, tidak ada yang mau. Bahkan ditunjuk pun mereka tidak mau, kecuali terpaksa. Jadi dan zaman telah berubah, ya. Di zaman kita ini kekuasaan, ya, diperebutkan. Qala mufradatul hadis, satuan-satuan kalimat hadis. Man dharra musliman, barang siapa yang membahayakan kaum muslimin. Ai man adkhala alaihi madharatan imanihi au nafsihi au irbihi bi ghairi haqqin. Adkhala Allahu alaihi al-mudirra majazatan lahu min jinsi fi'lihi. Ancaman dalam agama seseorang yang suka berbuat zalim terhadap makhluk. Isyarat bahwasannya kedzaliman itu diharamkan dalam agama apapun. Ya, kalau seandainya sebuah perantara yang dikhawatirkan secara keumuman akan menyebabkan sesuatu itu atau seseorang itu merasa tersakiti, dilarang, apalagi sampai melakukan sebuah tindakan yang langsung menyakiti. Ya, apa di antara hadisnya? Kata Rasul, idza kuntum thalithan, kalau kalian bertiga, la yatanajja itsnani duna thalith, yang kedua ini jangan berbisik-bisik dengan meninggalkan yang ketiga, enggak diajak, ya, hatta yahtalika fis-suq au ma'an nas, sampai dia memasuki tempat keramaian seperti pasar atau sudah bergabung dengan perkumpulan manusia. Kenapa sebabnya? Fa innahu yuhzinu, perbuatan dua orang ini bisa membuat sedih. Yang ketiga, walaupun ya mereka tidak membicarakan yang ketiga ini, tetapi perbuatan ini akan mendorong, menyebabkan, diduga akan menyakitkan, dilarang. Itu indahnya Islam. Jadi tidak mungkin sesuatu yang sifatnya adalah teror, mengganggu, itu bagian dari ajaran Islam. Tidak mungkin, ya. Dan tidak pula pantas dinisbatkan ke dalam agama Islam. Dan di sini ancaman bagi siapapun yang berusaha mendatangkan kejelekan bagi kaum muslimin. Apa itu? Barang siapa, kata beliau, adkhala, memasukkan alaihi padanya muamadaratan, sebuah kejelekan, fimali, pada harta kaum muslimin. Jadi dia dengan segala tipu dayanya berusaha ingin mencelakakan harta kaum muslimin, entah dengan cara mencuri, entah dengan cara merampok, entah dengan cara menipu, entah dengan cara riba. Yang penting apa yang dia lakukan tadi bisa membuat bahaya harta seorang muslim. Ya. Bagi orang yang beriman, yang demikian cukup sebagai penghalang dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya, sesuatu yang bisa menyebabkan dengan tindakan seseorang membahayakan orang lain, ya, itu dilarang. Baik yang sifatnya tertuju pada hartanya, misalkan meminjam niatnya menghilangkan. Jadi meminjam harta orang, tetapi dalam hatinya niat untuk merusak. Saya pengen pinjam, nanti kalau dikasih saya nggak mau membalikan. Dan sekarang banyak yang demikian. Apalagi sampai terang-terangan, bahkan sembunyi dengan cara mencuri. Ya. Ini yang sifatnya nominalnya kecil, dengan cara korupsi yang nominalnya besar. Tapi jangan kemudian kita berpikir orang yang bisa korupsi harta manusia dengan T nilainya, bukan M, bukan dengan C lagi, T, itu kemudian dia bisa bersenang-senang. Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Kenapa? Yang mengadab dia itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan didatangkan sebuah kemudharatan yang datangnya dari Allah. Baik. Au nafsihi, atau seseorang yang mendatangkan sebuah kejelekan yang tertuju pada zat seorang muslim. Misalkan menyebabkan terbunuh, misalkan menyebabkan ya cacat, ini juga haram dan balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita bisa mendapatkan harta dengan ilegal, ya, tidak resmi, artinya dengan jalan yang haram, kita anggap itu sebuah keuntungan. Jangan. Ya, kalau seandainya riba, yang mungkin mendapatkan riba itu dengan cara yang secara kasat mata resmi, itu saja ancamannya nanti oleh Allah di hari kiamat apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan bisa bangkit karena sebab apa? Perbuatannya tadi, kecuali apa? Bangkitnya orang yang kerasukan setan. Ya. Mungkin ada atau orang yang pernah lihat secara nyata orang yang sedang kerasukan. Ya, seperti itu, seok-seok tertatih-tatih, berat badannya. Itulah balasan. Itu saja medianya seakan-akan resmi dengan surat menyurat, ya, dengan apa? Materai, apalagi yang jalannya tidak resmi. Baik. Auhirbihi, atau kehormatan. Ya, kita merosak kehormatan seseorang tanpa hak. Ya, kita menghancurkan nama seseorang tanpa hak. Kita fitnah. Ya, fulan demikian dan demikian. Apa tujuannya? Supaya nama dia rusak. Ya, dan dia dihinakan oleh manusia. Nah, sekarang kalau kita lihat di media sosial, ya, betapa mudahnya hoax, ya, kabar-kabar palsu, kabar-kabar dusta. Apa tujuannya? Menjatuhkan. Luka yang tadi sudah tersimpan, terpendam, tidak teringat, diangkat lagi. Duh, lihat pula dulu demikian, demikian, demikian. Nih, lihat lagi jejaknya dulu. Ya, jejak digital itu meyakinkan. Ya, maka sangat suka nulis. Ada yang rekam. Kalau tulisannya kejelekan, itu artinya apa? Terus mencari, mengorek kejelekan seseorang. Apa tujuannya? Apakah untuk mengangkat derajatnya atau untuk menghancurkan kehormatannya? Menghancurkan kehormatannya. Baik. Dan seperti ini saling memfitnah, ya, saling mencaci maki, ya, saling menghancurkan. Itu sudah sebuah keadaan, fenomena yang tidak bisa terhindarkan. Kapan? Ketika mereka masing-masingnya tidak mengikuti petunjuk. Ya, masing-masingnya kurang imannya terhadap Allah dan juga hari akhir. Apa sumbernya? Al-jahlu wal hawa. Sumbernya itu bodoh dan hawa nafsu. Jadi, padahal menyingkap kejelekan seseorang itu kalau benar ghibah. Kalau salah buktan, sebuah kedustaan. Kedua-duanya haram. Benar saja dikatakan ghibah dengan catatan tujuannya itu untuk menjatuhkan dia. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin supaya apa? Mereka waspada, ini bukan ghibah. Ya, dan ini penting nasihat. Tapi kalau tujuannya sekedar untuk bersenang-senang, menyebutkan kejelekan-kejelekan manusia bukan sebuah kemaslahatan yang besar, maka di sini haram. Itu pun kalau benar. Kalau seandainya salah, maka itu masuknya ke dalam buhtanun, sebuah kedustaan yang besar. Dan itu juga diharamkan. Bahkan diancam pelakunya oleh Rasul dalam hadis yang lain, man tatabba'a aurata akhihi yaksifullahu auratahu wa in kana fi jawfi baitih. Barang siapa yang suka mencari-cari kejelekan seorang muslim, ya, mencari, maka Allah akan singkap aibnya seseorang tadi walaupun dia berada di dalam rumahnya. Baik. Itu kata beliau disebutkan di sini, majazatan lahu min jinsi amali. Allah akan balas seseorang itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau dia suka menyingkap aurat manusia, Allah akan singkap auratnya dia sendiri. Ya. Dia suka mencari kejelekan-kejelekan manusia, Allah akan tampilkan seseorang yang akan menyingkap kejelekan dia. Ya, al-jazau min jinsin amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amalan. Barang siapa yang bermain pisau, dia akan terkena pisau. Tidak mungkin akan terkena cangkul. Kenapa? Bukan mainannya. Baik. Seperti itu. Barang siapa yang suka bermain dengan kehormatan manusia, maka kehormatannya akan terkena. Wahatan. Dan seperti itu. Man syaqa musliman. Kemudian lafaz yang kedua, barang siapa yang syaqa musliman. Sebenarnya satu lafaznya. Dharra dengan syaqa itu satu lafaz. Kalau dharra itu mudharra, sesuatu yang sifatnya membahayakan. Level pertama. Kalau syaqa ini sekedar seseorang yang membuat susah. Jadi kalau kita lihat kebutuhan manusia, ya jika dimasukkan pemahaman dalam konteks kalimat ini, manusia itu punya tiga kebutuhan. Yang pertama darurat, yang kedua hajiyah, yang ketiga mukamilah. Yang pertama ini adalah darurat. Apa yang dimaksudkan di sini darurat? Tempat tinggal, kemudian makanan, pakaian. Ya, nanti agama dimasukkan di sini. Ini darurat. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan sesuatu karena sebab darurat, maka yang haram pun jadi halal. Seperti seseorang darurat ingin makan, gak ada makanan kecuali apa? Daging babi. Silakan dimakan sesuai dengan yang mencukupkan. Daging babi yang tadinya halal, yang tadinya haram jadi halal. Kenapa sebabnya? Darurat. Jadi artinya di sini barang siapa yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam apa? Darurat, sesuatu yang membahayakan. Ya, dengan sebabnya misalkan dia bakar rumah sampai rumahnya habis, hartanya hangus. Artinya apa di sini? Mudarat. Ya, pada hartanya. Ya, atau sampai menyebabkan dia terbunuh dengan sebab tindakannya atau kehormatannya hancur karena sebab tingkah lakunya. Ini semuanya sebab darurat. Baik. Jadi yang haram pun akan jadi halal kalau keadaannya darurat. Yang kedua, hajian. Sesuatu yang sifatnya hanya kebutuhan. Tidak adanya dia masih hidup tetapi berat. Ya. Kalau zaman sekarang seperti jawalah motor. Kalau 20 yang tahun yang lampau, motor itu barang mewah. Artinya seseorang gak begitu butuh. Ada dia ya alhamdulillah, gak ada ya gak begitu dipikirkan. Ya, tapi kalau sepeda betul-betul kebutuhan zaman dulu 20 tahun yang lalu. Ya, untuk zaman kita sekarang motor itu bukan sebuah barang yang mewah, sehingga naik yang tadinya sesuatu yang gak dibutuhkan jadi menjadi suatu kebutuhan. Sehingga apa, motor itu bukan barang mewah kalau zaman sekarang. Artinya itu sifatnya kebutuhan saja. Ketika seseorang tidak memilikinya akan berat. Yang kesana harus jalan, kesini harus biaya dan sebagainya. Beda kalau dia punya kendaraan. Nah, di situ ketika seseorang tidak memilikinya, maka dikategorikan masyaqqah saja. yang di sini syaqqa tadi, masyaqqa, sesuatu yang memberatkan bagi dia. Jadi artinya apa? Seseorang yang memasukkan sesuatu yang bisa memberatkan kaum muslimin. Kalau tadi membahayakan, sekarang memberatkan. Artinya apa? Lebih di bawahnya. Yuqalu syaqahu masaqahu wa syiqaqan khalafahu wa adahu wa haqiqatuhu an yahya kullu wahidin minhuma bima yasyuqu ala sahibi. Apa maksudnya? Seseorang yang mendatangkan sesuatu yang bisa menyebabkan perkara yang memberatkan terhadap orang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi barang siapa yang berbuat seperti itu, ya, dia berbuat dengan sesuatu yang akibatnya bisa memberatkan manusia. Misalkan dia seorang yang dipercayakan amanah, ya, untuk mengurus sebuah urusan, surat menyurat dan sebagainya, dan dengan sengaja sebenarnya itu mudah, tetapi dia berat-beratkan, dia tunda-tunda, sehingga apa? Menimbulkan masyaqqah terhadap seseorang tadi, maka dia nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini tadi, ya Allah, doanya Rasul, barang siapa yang dia itu mewakili urusan umatku, kemudian dia tidak memberikan kemudahan kepada mereka, justru sebaliknya membuat kesusahan pada mereka, berilah dia kesusahan, ya Allah. Ini doanya siapa? Rasul. Ya, tentunya seseorang itu taib akan diikom, diadab sesuai dengan perbuatannya. Dan hukum Allah itu tidak akan pernah, ya, zalim. Hukum Allah tidak akan pernah berpindah tangan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka, dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak mungkin jatuh pada dirimu. Baik. Qala, kemudian belum melanjutkan, ma yukhadhu minal hadis, apa manfaat-manfaat, pesan-pesan yang bisa kita ambil dalam hadis? Yang pertama, hadiyatul muslim wa ghairuhu bi ghairi haqqin haram, menyakiti kaum muslimin. Dan juga selain dari muslim tanpa hak hukumnya haram. Menyakiti muslim atau non muslim tanpa sesuatu yang dibenarkan haram. Baik. Maka dalam syariat kita itu sangat betul-betul bijaksana. Tidak boleh kita menyakiti makhluk secara umum, baik itu manusia dengan segala identitasnya maupun hewan. Kalau seandainya hewan saja tidak boleh kita sakiti, bahkan yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh disiksa dulu. Ya, sekali bunuh mati pahalanya lebih besar, dua kali bunuh cepat mati, ya, bertingkat lagi. Ya, ini yang hewan boleh dibunuh saja, tidak boleh kita membunuh dengan cara menyiksa, apalagi manusia. Nah, sehingga dalam hal kekufuran orang kafir, ya, tidak boleh kita menyakiti mereka kecuali mereka datang memerang kita, atau yang disebut dengan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir selain daripada itu, tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Hukumnya haram. Sawa'un akanat al-adhiyah fi badani au 'irdihi au malihi au waladihi au ahlihi. Sama saja gangguan tadi ditujukan kepada badannya seseorang, kehormatannya, hartanya, anaknya, keluarganya, au ayyi syai'in yalhaquhu ad-darar bihi, atau segala sesuatu yang menyebabkan sebuah bahaya pada seseorang. Ya. Sengaja pasang batu di jalan, ada niat supaya kalau ada orang nabrak jatuh. Ya. Kalau kita kan dulu waktu masih kecil kan supaya seperti itu. Malah disengaja bikin lubang tutupi. Nanti diintai. Ketika ada orang yang injak lubang tadi kena jatuh, tertawa, berhasil, kan gitu. Nah, senang dulu kayak gitu. Tapi juga pernah gitu. Baik, haram hukum. Baik. Tetapi kalau dia membuang sesuatu, ya, kemudian mungkin lalai dan tidak ada niatan sama sekali mengganggu siapapun, maka diberikan uzur. Ya, sehingga kalau setiap kaum muslimin itu ngerti agamanya, tidak perlu tulis. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah di sini kecuali anjing. Tidak perlu tulisan tulisan kayak gitu. Semua masing-masing ngerti. Saya buang sampah di sini menyakitkan apa enggak? Ya. Apabila kita buang sampah kemudian sampah yang ternyata ada bangkainya menimbulkan bau, berapa banyak orang yang lewat yang kamu sakiti? Sebanyak itu pula dosamu. Berpikir nggak seperti ini kita? Nggak berpikir. Justru senang kalau bisa mendatangkan sesuatu yang mengganggu manusia itu senang. Ya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya. Yang demikian adalah sebabnya apa? Al-jahlu, kebodohan. Baik. Tidak perlu kita susah-susah bikin aturan-aturan. Kenapa? Masing-masing ngerti. Ya, masing-masing apa? Paham. Au'id bihi, atau gangguan yang tertuju pada kehormatan seseorang. Ya, misalkan seseorang berbuat sesuatu yang memalukan. Tentunya sebagai fitrah manusia tidak ingin itu dilihat oleh manusia. Dan senang kalau seandainya apa yang memalukan tadi tertutup. Nah, ini justru datang seseorang menyingkap yang tertutup tadi. Sehingga apa? Orang tadi jatuh ke kehormatannya. Haram hukumnya. Baik. Manusia khususnya, umumnya muslim secara khusus, dan muslimin tingkatan-tingkatan, siapapun dia, setinggi apapun derajat keilmuan dan kesolehan dia, yang namanya salah itu pasti. Kesalahan yang ada pada manusia itu tanpa perlu kamu buka terlihat. Apalagi kalau kamu buka, kamu cari, kamu ya singkat, muncul semuanya. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir wah ini orang soleh, nggak mungkin salah. Kalau salah berarti ya sekian dan sekian, tidak. Dan orang yang sempurna itu bukan orang yang salah. Orang yang terjatuh ke dalam kejelekan bukan. Maksudnya orang yang sempurna itu bukan orang yang tidak salah, tidak terjatuh ke dalam kejelekan juga tidak. Ya, kita nggak akan bertemu dengan seseorang yang tidak melakukan kesalahan, nggak akan kamu dapati di dunia. Ya. Baik, tidak akan kamu dapati. Jadi kalau ada orang mengatakan saya punya guru dan sampai saat ini dia nggak pernah salah, misalkan, nah, mungkin kamu belum tahu saja. Ya, kamu belum tahu kesalahan dia. Kenapa? Tidak ada seseorang yang tidak salah. Pasti salah itu menyertainya. Dan orang yang sempurna bukan orang yang tidak pernah salah. Apa kata Rasul? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu salah, dan sebaik-baik orang yang salah itu bertobat. Nah, ini yang sempurna. Salah, ngaku salah, kemudian diperbaiki. Itulah yang sempurna. Baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya punya teman, saya punya guru tidak pernah salah, ya, itu mungkin ada dua kemungkinan. Dia belum tahu, atau dia punya pandangan lain. Apa kata seorang penyair? Wa ainu ridho an kulli aibin kalilah, wa ainu sukhti tubdi laka masawiyan. Sesungguhnya pandangan ridho itu akan menutupi segala bentuk kejelekan. Ya. Pandangan ridho, kalau kamu cinta pada seseorang, itu kejelekan tertutup. Yang jelek jadi baik, apalagi yang baik. Ya. Iya kan? Kalau kita misalkan cinta sama seseorang, sama sahabat, sahabatnya salah. Kita tiba-tiba bisa memunculkan sebuah alasan. Mungkin saja dia itu enggak sengaja, dia itu ngerti, tapi mungkin ada masalah yang lain. Kita cari-carikan apa namanya alasannya. Kenapa kita ribut dengan dia? Tapi sebaliknya, kalau kita benci dengan seseorang, jangankan kok baiknya, jangankan kok salahnya, yang baik itu loh bisa jadi salah. Itu pura-pura baik itu, saya ngerti betul itu. Padahal baik betul, tapi dia tafsir-tafsirkan jadi jelek. Apa? Yang jelek. Nah, itu bisa jadi dia terkena penyakit ini atau dia belum tahu kesalahannya. Baik. Itu kalau kita mau cari-cari kesalahan. Artinya manusia itu enggak sempurna, enggak ada yang sempurna. Tanpa kamu buka pintu sudah terlihat dari luar kesalahannya. Apalagi kalau buka pintunya, auratnya terlihat semua. Jadi tidak boleh kita mencari-cari kalau ditutupi. Jika memang tidak membahayakan manusia. Tapi kalau membahayakan manusia, kita ingatkan, berhati-hati. Apa tujuannya supaya manusia tidak terjatuh dalam kejelekan yang dilakukan? Nah, man satara musliman satarallahu lahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kaum muslimin, auratnya maksudnya, Allah akan tutupi auratnya dia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya juga, barang siapa yang membuka auratnya kaum muslimin, Allah akan bukakan auratnya dia di dunia sebelum di akhirat. Ini indahnya agama kita. Atau hartanya, ya, sengaja dia tipu, sengaja dia ambil, atau anaknya, atau keluarganya, atau apapun, tidak boleh. Baik itu orang kafir atau orang muslim, tidak boleh menyakiti. Dan menyakiti ini bukan prinsip atau bukan agamanya seorang muslim. Wah, ini kafir, berarti boleh saya curi hartanya? Tidak boleh. Nah, haram. Yang kedua, jaa fil hadis alladhi akhrajahu Ahmad anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Disebutkan dalam hadis yang lain sebagai penguat hadis ini, yaitu Imam Ahmad dalam Mustadnya meriwayatkan di situ bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda la dirar, tidak ada apa, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Walau diror, tidak pula boleh menyebabkan bahaya terhadap orang lain. Ini kaedah. Ya, kaedah ini kaedah yang sifatnya baku, yang dimasukkan di situ banyak apa, permasalahan-permasalahan. Jadi kalau diibaratnya di dalam agama kita itu ada kaedah-kaedah. Ya, baik yang diambil dari nas hadis langsung seperti ini, namanya nas. Baik setelah diteliti disimpulkan sebuah kaidah. Nah, kaidah ini seperti tempat-tempat ember, ya. Dan permasalahan itu seperti apa? Orang yang merah susu, ya. Jadi ketika diperah muncul permasalahan ini masuk ke ember ini, diperah lagi masuk ini penuh ke ember sini, seperti itu. Jadi masalah yang terjadi di dunia khususnya itu sebenarnya mutasyabih, satu dengan yang lain cuma sama. Sama hakikatnya, cuma beda apa kejadian. Nah, di antara seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, apa seperti narkoba yang sekarang ini ada, dari mana sisi pengharamannya? Di zaman Rasul itu tidak ada daun ganja, tidak ada daun ganja, tidak hidup di padang pasir. Hah? Apalagi ya lem yang baru-baru ini juga terjadi. Lem apa namanya? Lem apa itu yang katanya baunya kayak aneh-aneh gitu. Ya. Ini lagi marak lagi yang justru sedang viral di daerah lemah hambang di sana. Jangan-jangan antum kena ini kasusnya. Ya. Jadi, ya maaf ini rada apa? Enggak bagus bahasanya, jadi pembalut wanita. Direbus, air rebusannya dipakai buat ya kayak gitu, pengganti dari minuman keras. Subhanallah. Ini madanya enggak ada. Inilah jalannya, kaidah umum ini. Jangan kamu membahayakan dirimu dengan apapun. Jadi sesuatu itu kalau dinisbatkan pada dirimu membahayakan, enggak boleh kamu jamah. Walaupun pada hakikatnya apa? Dinisbatkan pada orang lain tidak. Ya. Bisa jadi sesuatu itu mudhar secara umum, mudharatnya umum di pakai kamu juga bahaya, dipakai orang lain juga bahaya. Seperti khamr tadi. Ada sesuatu yang mudharatnya itu khusus hanya pada kamu, tidak ada pada orang lain. Apa contohnya? Misalkan seseorang punya penyakit gula. Ya, sudah akut sudah. Minum gula sedikit langsung ambruk. Ya, disebabkan pada dia, gula ini saat menderita itu haram bagi dia. Kenapa? Membahayakan tubuhnya. Walaupun disebabkan pada orang lain ini tidak. Ini jenis yang kedua. Tidak boleh. Jadi situ nanti akan masuk juga apa? Ad-dukhan, rokok. Rokok enggak ada jalannya. Kalau menurut saya ada lima, wajib, makruh, mubah, sunnah, haram. Ya. Merokok di pom bensin hukumnya haram. Tapi kalau merokok pas ronda wajib. Kenapa? Merokok ngantuk. Nah. Ini ngawur lagi ini. Jalannya apa rokok tadi? Jalannya rokok bahaya. Oh enggak, ternyata mbah saya juga setelah diteliti dari kecil sampai umur 60 tahun sehat kan? Cukuplah dalilnya, kamu baca di bungkus rokok, gak usah pakai dalil ya. Bahkan saking biar apa terlihat, tulis di situ merokok membunuhmu, iya kan? Nah cukup dalilnya, gak usah pakai dalil agama. Baik, tapi itulah dia manusia. Ini dalil, ini jelas sahih kaidah umum. Jangan kamu menyakiti diri kamu, jangan pula kamu menyakiti orang lain. Ya, apapun bentuknya, kalau bisa memberikan manfaat dan sebaik-baik manusia. Wa hadzal hadits ja'alahu ulama usul qaidah syar'iyyah 'ammah kubra. Bahkan oleh apa para ulama hadis ini dijadikan sebagai kaidah kubra, kaidah kaidah Hindu yang di bawahnya nanti akan bercabang kaidah-kaidah yang lain. Istaku minha ada dan kabiron minal masail al fardiyah. Beliau, ya mereka para ulama, jadi apa namanya mencabangkan dari kaidah usul ini sekali banyak sekali cabang-cabang yang lain. Itu diantaranya. Ini hadis ini penguat lafadz hadis yang ya di muka tadi. Jadi ini umum juga. Setiap apa yang nanti sebabnya akan membahayakan saudaramu itu haram. Ya. Ini kalau dari pandangan kita sedikit bahas rokok tadi, entah masih antum merokok atau enggak, ini pandangan saja. Merokok itu dua bahaya. Bahaya bagi dirimu, bahaya bagi orang lain. Iya Banda. Coba kalau enggak percaya, kalau itu enggak berbahaya, coba pas di AC merokok. Kura-kura teriak-teriak enggak orang di dalam ini. Wah enak, wangi atau gitu-gitu. Atau malah minta, coba sini saya minta. Wah pasti gak akan terima ini. Apalagi kalau dia bawa anak kecil. Bahkan malah ditunjuk, bapak ini gak ngerti kalau ini bis AC. Ya, seperti itu. Gak ada orang yang terima. Baik, hatta sampai orang yang seprofesi dengan dia sama-sama kecanduan. Tapi kalau rokoknya di tempat ini, saya gak suka dia. Nah, cukup membahayakan orang lain, jangan. Nah, misalkan kita punya rumah nanam, misalkan pohon yang diperkirakan pohonnya kalau besar membahayakan orang, jangan ditanam di situ. Kenapa bahaya? Dosanya setiap orang yang lewat kamu dapat. Ya, bikin sepiteng deketin pohonnya orang. Ima bisa jadi baunya masuk ke tempat orang, bisa jadi tembok orang semakin runtuh. Nah itu juga haram hukumnya. Nah apa dalilnya? Ini dalilnya. La darar wa la dirar. Wah ini masuk sekali masalah yang banyak. Ya, pokoknya setiap apa yang bisa membahayakan orang, haram. Demikian juga apa yang apa membahayakan diri kita sendiri. Tidak boleh kita membahayakan diri kita walaupun di badan kita. Walaupun badan kita, saya mau apain ini badan. Tapi apa kata Allah, tidak boleh hukumnya haram. Yaitu badanmu, tapi yang menciptakan siapa? Allah. Seperti itu. Nah kemudian yang ketiga faedahnya, ad-dararu qad yakunu bihaqqin. ada sesuatu yang sifatnya menyakitkan tetapi di atas kebenaran. Apa contohnya? Ka'iqamatil hudud, seperti menegakkan hukuman, pencuri potong tangan, zina dirajam. Nah, itu boleh. Pukul, balasannya dipukul. Ya, seperti itu. Ini boleh. Kalau seandainya yang demikian itu dilakukan atas dasar kebenaran. Dan itu diantara hukum yang subhanallah begitu sangat sempurna bagi pelaku dan orang yang belum melakukan. Contoh misalkan ditegakkan hukum had, ya misalkan pencuri yang dia mencuri melebihi nisab, ya rubuh dirham, seperempat dirham, entah kalau sekarang berapa, 300 ribu ke atas, potong tangan, ya. Mungkin kalau kita enggak mencermati hikmah yang ada di situ, kita akan mengatakan kejam sekali hukum ini. Masa cuma mencuri 300 saja kok potong tangan? Ya. Kalau kita enggak mencermati sebuah hikmah yang besar dari syariat ini, kita akan mengatakan kejam sekali. Ya, tetapi di balik itu subhanallah sebuah maslahat yang amat secara menyeluruh akan didapatkan oleh manusia. Apa? Pelakunya akan jera. Ya. Perakunya akan jeda, betul-betul jeda, dia gak akan nyuri lagi. Kenapa? Kalau nyuri tangan dua habis. Ya, mau ngapain dia? Nah, sehingga kalau misalkan kita menemukan yang demikian, gak perlu diamu, gak perlu dimasa. Ya, barangkali yang kita namanya orang gak ngerti kan, karena sebab kemiskinan, karena betul-betul butuh, karena betul-betul keluarganya membutuhkan, kita gak ngerti kebutuhan manusia. Tapi Islam memperhatikan di balik semuanya. Ya, barangkali dia pas mencuri betul-betul kedesak. Ya. Nah, keluarganya mau dioperasi, harus ada DP, enggak DP pulang. Akhirnya dia mencuri, bisa jadi. Ya. Tapi dengan potong tangan ini cukup jeda dia. Artinya kalau membiarkan barangkali dia mau tobat masih ada waktu. Baik. Nah, kalau dia betul-betul penyakit, mencuri ini penyakit. Ya. Orang yang suka mencuri itu penyakit. Ya, ketika dipotong tangan, penyakitnya akan hilang. Ya, tapi penyakitnya akan hilang. Itu yang maslahat buat pelaku. Maslahat bagi yang belum melakukan, ngeri dulu. Waduh, ini kalau saya ketahuan terpotong kayak dia, aduh malu saya seumur hidup ini. Ya, tapi kira-kira seperti ini akan membuat kemaslahatan. Korbannya cuma satu, maslahatnya untuk umum. Tapi ketika enggak dikerjakan, umum korbannya semuanya. Baik. Itulah Islam. Ada seseorang yang munafik, diceritakan sama satu guru kita dulu waktu bahas kaidah ini. Ada seseorang yang mendengar dibahas dalam sebuah kajian tentang had syariqah, hukuman bagi pencuri yang dipotong tangan. Tanpa dia dengarkan, tanpa dia simak baik-baik, dengan lewat dia mengatakan Islam memang kejam. Saya enggak mau berhukum dengan hukum Islam. Enggak adil. Masa cuma mencuri saja kok dipotong tangan? Ya. Ternyata Allah berikan hikmah khusus pada orang ini. Suatu saat dia pergi ke masjid, sendalnya hilang. Sendal murahan. Ya. Ya bagi dia mungkin bagus karena memang harganya di bawah rukuk dinar, di bawah seperempat dinar. Ya, dicuri orang ceritanya sendalnya. Apa yang terucap dari lisannya? Orang ini kalau saya ketemu saya akan penggal lehernya. Saya akan hajar sampai mati dia. Berarti ketika dia mendengar sebuah kajian, pencuri dipotong tangan, katanya Islam itu kejam, Islam itu tidak adil. Ketika sendalnya yang dibawa budina dicuri orang, apa ucapannya yang keluar? Dihabisi, dihajar, dibunuh. Itulah manusia. Nah, dan ngerti hikmah dibalik daripada syariat yang membuat kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-mudharatul muharramah hiyal mudharatul maqsudah. Mudharat yang diharamkan dalam Islam itu adalah sebuah mudharat yang dimaksudkan pelakunya. Saya berbuat ini dengan maksud mencelakakan fulan, saya berbuat ini dengan maksud mencelakakan Allah, itu yang diharamkan. Tetapi amal ghairu maqsudah fala tahrum. Adapun sesuatu kejadian yang mengakibatkan rusak hartanya manusia, nyawanya melayang bukan karena maksud dan kehendak dari dia, maka tidak berdosa. Baik, contohnya misalkan dia bangun jalan sudah sesuai dengan SOP, tiba-tiba runtuh meninggal seseorang, dia tidak mendapatkan dosa dari sisi. Kenapa? Dia tidak bermaksud. Qala syaikhul Islam, al-mudharah maknaha al-qasd wal iradah. Mudharah, seseorang yang menginginkan kecelakaan itu karena sebuah tujuan dan maksud, itu yang dihukumi. Au ala fi'lin fihi darar, atau dia mengerjakan sesuatu yang membahayakan. Ya, contoh misalkan dia lemparkan batu atau balok-balok di tengah jalan. Ya, dengan perbuatan itu bisa membahayakan orang. Itu juga dilarang. Ya, famata qasada al-idrar, maka kapanpun seseorang itu dengan perbuatannya memaksudkan mudarat bagi orang lain, aufit awil fi'lu bil idrar min ghairi hajatin fa huwa mudar. Atau dia melakukan sesuatu yang bermaksud untuk mencelakakan, maka dia orang yang termasuk dalam ancaman ini. Maka seseorang itu kalau pengen berbuat, pengen berbicara, kalau bisa dipikir, saya berbuat seperti ini, ada yang tersakiti atau tidak, membahayakan atau tidak, manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar. Ya, kalau manfaatnya lebih besar, cenderung agama memerintahkan, diperintahkan, kerjakan. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, cenderung gak usah pakai dalil, agama melarang. Ya, jadi kalau seseorang mengerjakan sesuatu, itu ditimbang maslahatnya lebih banyak atau mudaratnya lebih banyak. Kalau ini pasti diperintahkan, gak usah pakai dalil, pasti diperintahkan. Tapi kalau ini pasti dilarang, gak usah pakai dalil. Tapi kalau apa? Nus-nus, setengah-setengah, ini juga besar, ini juga besar. Nah, ini tempatnya untuk kita memilih dengan pertimbangan-pertimbangan. Baik, itu dalam agama kita. Dalam masalah adzarurat di sana ada kaidah yang dibahas oleh para ulama. Ya, di antara kaidah tadi disebutkan oleh Syekh Sya'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Nadhmul Qawaid, ya, syair-syair kaidah, beliau mengatakan wa laisa bi muharramin ma'adzarurah, dan tidaklah sesuatu itu haram dilakukan jika dia darurat. Wala muharramin ma'a darurah, dan tidak sesuatu diharamkan jika seseorang itu darurat. Wa darurah yuqaddaru biqadriha, dan darurat itu ditakdirkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan segini cukup, itu yang diperbolehkan, lebihnya haram. Contoh misalkan seseorang butuh sesuatu, ya. Disebutkan di sana contoh safar kehabisan bekal yang ada bangkai kambing, ya, kemudian setelah dia mencari tidak ada makanan, yang ada cuma itu, dia makan secukupnya. Kalau cukup satu potong, satu potong itu yang halal, selebihnya haram. Jadi yang dia pakai satu potong ini saja, jangan dia ambil kemudian dia masukkan kresek di bawah. Nah, itu yang selebihnya itu yang dikatakan haram. Demikian juga seseorang ketika butuh dengan sesuatu, silahkan jika kadarnya darurat, walaupun itu perkara yang haram, untuk diambil sesuai kadarnya, karena masalahnya sangat besar tentunya, dan apa, permasalahan begitu sangat kompleks dan banyak. Tentunya kita tahu kaidah ini, maka kita bisa berjalan dengan tenang. Jika itu darurat, maka silahkan, ya, tentunya dengan kadar darurat yang dia miliki, selebihnya akan ditinggalkan. dibahas khusus tentang perkara ini. Baik. Tapi ini bukan tempatnya. Baik, itu diantara pesan-pesan beliau. Tidak boleh seseorang menjadi penyebab kejelekan bagi orang lain, atau dia pelaku kejelekan. Penyebabnya atau pelaku langsung, tidak boleh. Dua-duanya dapat hukum yang sama. Demikian juga jangan sampai seseorang itu menjadi penyebab ya orang lain menjadi susah, atau dia sendiri pelaku kesusahan yang dia masukkan kepada siapa? Manusia. Ini diantara hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang keindahan dan juga akhlak yang harus dimiliki setiap muslim. Sehingga kalau setiap kita ini betul-betul paham agama kita, sungguh kita akan mendapati sebuah negeri itu apa? Baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang subur, makmur, ya, dan diampuni penduduknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah din, agama. Tanpa agama jangan harap, jangan mengkhayal kita semuanya bisa hidup tenteram damai di dunia yang fana ini. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan diterima. Baik, mafhum? Bisa dipahami? Baik. Ada soal terkait materi silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Baik, nakhtafi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.